Salat tidak khusyuk, apakah wajib diulang? Pertanyaan. Jika salat tidak khusyuk, misal terganggu suara HP atau suara dari luar lainnya, atau teringat sesuatu, apakah salatnya harus diulang? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Khusyuk merupakan ruh salat. Sehingga nilai pahala kita dalam salat diukur sesuai kadar khusyuk kita ketika salat. Dari Amr bin Yasir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa 'ashru salatihi, tusu'uha, thumunuha, subu'uha, sudusuha, khumusuha, rubu'uha, thulutsuha, nisfuha." Yang artinya, ketika seseorang selesai dari salatnya, pahala yang dia dapatkan hanya 1/10 salatnya, atau 1/9, atau 1/8, atau 1/7, atau 1/6, atau 1/5, atau 1/4, atau 1/3, atau setengahnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan Al-Albani. Ibnu Abbas mengatakan, "Laisa laka min salatik illa ma aqalta minha." Yang artinya, kamu tidak mendapat pahala dari salatmu selain apa yang kamu renungkan dari salatmu. Lalu bagaimana jika salatnya tidak khusyuk? Misal memikirkan keluarganya ketika salat. Apakah salatnya harus diulangi? Ulama berbeda pendapat mengenai hukum khusyuk dalam salat. Jumhur ulama mengatakan hukumnya anjuran dan tidak wajib karena mustahil seseorang bisa khusyuk dengan sempurna dalam salatnya. Di antara dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ketika azan dikumandangkan, setan menjauh dari masjid sambil terkentut-kentut hingga dia tidak mendengar azan. Setelah azan selesai, dia datang. Ketika iqamah, dia menjauh. Ketika iqamah selesai, dia datang, lalu membisikkan hati hamba yang sedang sholat. Ingat ini, ingat itu, padahal sebelumnya dia tidak ingat. Hingga seseorang lupa dan tidak tahu berapa jumlah rokaat yang telah dia kerjakan dalam sholatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Dalam hadis di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kondisi orang yang digoda setan dalam sholat hingga pikirannya melayang kemana-mana, sampai dia lupa jumlah rokaat yang telah dia kerjakan. Artinya, dia tidak khusyuk dalam sholatnya. Namun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan agar sholatnya diulangi. Hanya saja, pahalanya berkurang, bahkan bisa jadi tidak ada. Ibnu Al-Qayyim mengatakan, jika ada orang yang bertanya, bagaimana dengan orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya, apakah dia mendapatkan pahala atau tidak? Ada yang mengatakan, untuk masalah mendapatkan pahala, dia tidak mendapatkan pahala selain bagian yang dia renungkan dalam sholatnya dan kadar khusyuknya di hadapan Rabb-nya. Lalu beliau mengatakan, Allah mengaitkan kebahagiaan orang yang sholat dengan kualitas khusyuk mereka dalam sholat. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak khusyuk bukan termasuk orang yang beruntung. Andai orang yang tidak khusyuk mendapatkan pahala, tentu dia termasuk orang yang bahagia. Sementara untuk hukum dunia, tidak ada kewajiban qadha. Jika ada kadar khusyuk dominan, maka sholatnya sah dengan sepakat ulama. Sementara sholat sunnah dan zikir setelahnya akan menjadi penutup dan penyempurna kekurangan sholatnya. Kesimpulannya, khusyuk 100% dalam sholat hukumnya tidak wajib karena hampir tidak mungkin manusia bisa melakukannya. Sementara adanya kondisi tidak khusyuk, selama tidak dominan, sholatnya tetap sah dan tidak perlu diulang. Dan jangan lupa untuk melakukan sholat rawatib, yang ini bisa menjadi pelengkap untuk bagian dari sholat kita yang kurang. Demikian, Allahu a'lam.